Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan khawat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan yang telah mentakdirkan, dan kepadanya kembali segala urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan demikian itu termasuk tanda kebahagiaan seorang insan. Dan alhamdulillah, kita seperti biasa kita akan teruskan baki daripada pembahasan kitab At-Tabarruk karangan Dr. Nufai' Al-Ulyani hafizahullahu taala, di mana telah kita bahaskan sebelum ini tentang bab tabarruk yang disyariatkan, dan bahawa ia terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya adalah at-tabarruk dengan benda-benda, yakni yang merupakan zat ataupun sifat, seperti bertabarruk dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertabarruk dengan kesan daripada bekas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bacakan banyak hadis-hadis di mana sahabat-sahabat telah bertabarruk dengan tangan beliau, di mana beliau telah mencelupkan air tangannya yang mulia di dalam air setiap subuh ataupun pada waktu subuh sebagai memberi berkah untuk air mereka. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya juga ke dalam air itu pada waktu subuh yang amat sejuk. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwuduk, biasanya para sahabat akan merebut-rebut untuk mengambil daripada bekas air wuduknya yang mereka menyapu-nyapukan ke badan. Dan itu semua adalah at-tabarruk daripada para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita maklum bahawa dalil ini termasuk daripada kaedah dinamakan sunnah, tetapi dinamakan sunnah takririyah, yakni sunnah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bukan daripada sabda Rasulullah SAW bertabarruklah dengan bekasku contohnya, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melakukannya, tetapi ini adalah perbuatan orang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Dan diam Rasulullah SAW ketika itu tanda setuju. Kerana jika ia sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka tentu Rasulullah SAW akan melarang mereka daripada. Dan tidak mungkin Nabi SAW melewatkan daripada memberikan penerangan kepada mereka. Maka terdapat kaedah yang disebut oleh para fuqaha, iaitu la yajuzu ta'khirul bayani 'an waqtil hajah. La yajuzu, yakni tidak boleh ta'khirul bayani, tidak boleh melambatkan al-bayan. Mana bayan? Penerangan, penjelasan hukum sesuatu perkara. 'An waqtil hajah, selepas daripada waktu yang diperlukan. Jadi jika sekarang diperlukan, ataupun apabila mereka bertabarruk dengan bekas Rasulullah SAW, ya, daripada air wuduk Rasulullah SAW dan sebagainya, maka ketika itulah perlu diterangkan jika perbuatan tabarruk itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh lepas itu. Bila sahabat-sahabat itu tak ada, baru diberitahukan. Maknanya ketika mereka lakukan itu adalah mereka melakukan perkara yang dilarang, dan Nabi SAW membiarkan sahaja. Dan itu bukan sifat tabligh yang wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wajib menyampaikan, dan penyampaian Rasulullah SAW itu selain daripada hendaklah jelas, ia juga hendaklah pada waktunya, pada waktu yang diperlukan. Walau bagaimanapun, kita jangan, dan itu mustahil, walaupun tak boleh, mak itu sebenarnya kaedah itu untuk hak Rasulullah SAW, tak akan berlaku Rasulullah SAW sengaja melewatkan al-bayan selepas daripada waktu yang diperlukan. Tak akan berlaku. sehingga kan ia menjadi dalil. Oleh kerana tak akan berlaku, maknanya kalau Nabi SAW diam, tidak sampaikan ketika itu, yang ketika sahabat melakukan satu perkara, contohnya para sahabat ada walimah, mereka makan antara yang dihidangkan apa dia? Daging ad-dhab. Tahu daging dhab? Daging biawak. Kalau awak tahu cicak, dia besarlah, besar banyaklah daripada cicak. Kalau cicak awak gini, biawak lagi sesuai, lagi 10 kali gini. Jadi sahabat-sahabat makan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ada kat situ, dia pun makan, Nabi SAW tidak makan. Kalau diharamkan, tentu Nabi SAW akan kata, itu jam juga, jangan sentuh biawak ni, lain boleh. Ataupun angkat biawak ni, buang kat luar. Nabi SAW tegur ke dan sebagainya, betul tak? Tapi tidak, Nabi SAW duduk juga kat situ, dia makan yang lain, itu dia tak makan. Dan ini dalil bahawa, apa hukum makan daging biawak? Yang disembelih ke tak sembelih, tak tahulah. Tapi apa hukum makan? Goreng ke, panggang ke, rebus? Jawabnya, halal. Sembelih ke tak sembelih? Sembelih ekor dia ke sembelih leher dia? Wallahu'alam eh? Taib. Jadi yang penting di sini, Nabi SAW tidak melarang. Ya, ertinya ia halal. Itu yang digunapakai oleh ramai ulama. Begitu juga dalam masalah-masalah lain. Nah, kecuali mungkin terdapat keuzuran dan sebagainya, Nabi SAW tak sampaikan, nah, itu bolehlah kita kecualikan daripada kaedah ini. Dan satu lagi perkara adalah, di sana terdapat satu keadaan, kita tidak menjelaskan hukum sesuatu masalah pada waktu tersebut. Tapi kita jelaskan, lepas tu kita jelaskan bila lepas keadaan tersebut. Dan ketika ini boleh pula. Kenapa boleh? Kerana ketika ini tidak sesuai nak sampaikan, belum masa. Jadi dilewatkan penyampaiannya nanti lepas tu. Dan ini dinamakan takhirul bayan ila waqtil hajah. Takhirul bayan ila waqtil hajah, melambatkan penyampaian sehingga kepada waktu yang diperlukan. Sekarang belum diperlukan, tapi nanti akan datang diperlukan. Nah, biasa ini bukan berkaitan dengan halal haram atau sebagainya, ataupun ada hukum tadarruj di dalam bab ini. Boleh. Jadi adalah dua kaedah yang mana kadang-kadang orang salah pakai. Sebab dia punya bahasa Arab dia an, nak hindari. Yang ini macam fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka neraka wailah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang melambatkan ataupun yang lalai dari solat mereka. Alladhina an salatihim. Maknanya apa? Dari solat mereka, mereka lalai. Adakah ketika mereka solat, mereka lalai, mereka masuk neraka? Maknanya punya kerja. Berbanyak orang sekarang solat, lain yang diingat, ulkab lah apa semuanya. Betul tak? Ada yang ingat apa ni? Karipap, ada yang ingat payung, ada yang ingat selipar, ada yang ingat itu, ini dan macam-macam lagi. Kejabas dan seterusnya, macam-macam, toilet dan macam-macam lagi. Ini semua adalah orang yang lalai dari solat mereka, betul ke? Betul? Tidak. An solatihim, yang ni lalai daripada solat mereka sehingga keluar waktunya. Kalau dah lepas tu, dah lepas waktu pun dia tak solat lagi, memang dia dah lalaikan dari waktunya. Macam tadi, dari waktu hajah. Jadi orang yang solat keluar daripada waktunya kerana lalaikannya, sengaja, bukan tidak sengaja, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar. Dan diancam dengan al-wail. Ada tafsiran mengatakan dia neraka wail ataupun kecelakaan umumnya. Boleh. Jadi kalau dalam solat mereka, mereka lalai, Nabi Allah SWT akan kata alladhinahum fi solatihim sahud. Betul tak? Mereka yang di dalam solat mereka lupa. Dan kita ada ayat fi solatihim dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi solatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang mukmin, yang beriman. Apa sifat dia? Iaitu mereka-mereka yang setakat solat, yang di dalam solat mereka khusyuk. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, mereka-mereka yang dari al-laghwi, perkara yang sia-sia, mereka berpaling, mereka jauhkan diri daripadanya. Bola-bola ni apa semuanya, memang bukan sifat orang mukmin yang berjaya. Tapi masalah kita bukan letakkan di rumah, dah letakkan dalam, tahu-tahu je lah sudah. Dan kat kedai kopi lagi, dia dah masuk tempat-tempat ibadah. Macam mana kita nak tarbiyah orang jadi al-mu'minun, al-muflihun, orang-orang beriman yang berjaya? Naam. Ala kulli hal, itu fi solatihim, tu lah, dalam solat mereka. Tapi apa hukum khusyuk dalam solat? Adakah dia wajib ataupun tidak? Pertama. Kedua, adakah dia syarat sah solat ataupun tidak? Ada dua masalah kat sini. Yang pertama, adakah dia wajib ataupun tidak? Yang kedua, apa dia? Adakah dia syarat sah solat ataupun tidak? Nama apa hukum khusyuk dalam solat? Wajib ke tidak? Ke sunat? Wajib. Wajib. Tadi dalilnya tu. Tak, solat mesti khusyuk. Baik, wajib. Maknanya kalau tak khusyuk, berdosa. Tapi apakah kalau tak khusyuk, batal solat tersebut? Tu perlu dalil apa? Dalil ekstra, dalil tambahan. Ada tak daripada hadis Nabi SAW, orang tak khusyuk disuruh ulang solat? Macam orang yang tak ada wuduk, buang angin dalam solat, disuruh ulang solatnya. Ada tak? Tak ada. Kenapa awak kata khusyuk dalam solat tidak wajib? Apa dalil? Habis. Pahala beza-beza mengikut khusyuknya. Okey. Kenapa tak sunat aja? Tak kenapa? Ataupun okey. Kenapa dia bukan satu syarat sahnya solat? Standard wajib tadi kita masalah yang kedua. Kenapa dia bukan syarat sahnya solat? Boleh tak orang dalam solatnya 100% khusyuk? Nabi SAW sendiri, kita ada satu bab dalam fiqh, apa dia? Bab dalam solat apa dia? Sujud. Sujud sahwi. Bukan sujud sahwi. Sujud tanam sahwi. Sujud sahwi. Iaitu apa? Lupa dalam solat. Kalau lupa maknanya apa? Adalah slack sikit dalam khusyuk tu. Tapi sah tak solat tersebut? Sah. Cuma nak kena apa? Lengkapkan balik. Nasib baik boleh jabar, tak payah ulang balik. Jabar maknanya kita boleh tampalkan solat tersebut. Tengoklah apa yang kita lupa. Dan Nabi SAW kadang-kadang ketika baca ayat dalam Quran, ada juga terlepas, ada juga terlupa. Ada ke tak ada? Ada. Dalam solat dia Nabi, Quran turun pada dia. Dan Allah dah janji takkan apa ni, bacakan untuk dia. Inna alaina, inna alaina, apa tu? La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alaina, apa dia? Nak macam? La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Aywa. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu. Jangan kau segera gerak-gerakkan lidahmu kerana nak cepat hafal Quran. Nabi SAW suka nak cepat Quran tu dihafal, takut hilang terus, takut terlupa. Batallah kata, kenapa? Inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya atas kami pengumpulannya. Kami akan kumpulkan dalam hatimu. Wa Qur'ana, dan kami pasti akan bacakan kepadamu sampai habis. Fa idza qara'nahu, apabila kami bacakan kepadamu, fattabi' Qur'ana. Jadi guru baca dulu baru murid baca. Itulah yang komplit punya apa ni? Tasmi', talaqqi dan tasmi'. Itulah dia. Talaqqi ni dengar dulu, lepas tu baca depan guru. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Kemudian atas kamilah penyampaian penjelasannya. Jadi pasti Allah SWT akan akan jelaskan lafaz-lafaz Quran tersebut. Semua dijelaskan. Baik. Jadi dekat situ Allah janji nak kumpulkan dalam dada Nabi SAW. Tapi apa berlaku? Nabi SAW dalam solat kadang-kadang terlupa. Jadi satu hari Nabi SAW solat belakang sahabat ramai, terlupa. Jadi Nabi SAW bila pusing, tanya sahabat, tanya Ubay bin Ka'ab, ada tak kat sini? Jawab, ada. Kenapa engkau tak tegur aku bila aku lupa? Ubay Ka'ab pun tak mau, takkan nak tegur Rasulullah SAW. Respect lah imam lah. Imam jemputan, kalau daripada Mekah awak mesti respect kan tak? Daripada Mesir, Qari macam mana? Ini Nabi SAW, awak nak tegur dia salah baca. Tapi Nabi SAW kata apa? Tegur, suruh tegur. Nabi SAW kata, aku hanya seorang manusia. Aku boleh buat silap macam manusia-manusia lain. Bila aku silap, maka tegurkanlah aku. Yeah. Boleh tak tegur? Macam mana nak tegur? Kalau Quran dah tak ada jalan lah nak tegur, mesti nak kena baca kan ayat tu. Kalau rakaat tertinggal ke apa ke, ha, itu kita bolehlah kata subhanallah. Kalau orang perempuan, dia tepuk, dia pakai tepuk, tepuk pehanya ke, kasih bunyi. Tapi kalau Quran tak ada jalan lain, makan kena baca ayat tersebut. Nah, ini selalu nanti dalam bulan Ramadan, perkara ini selalu berulang-berulang. Masalahnya, orang yang kat belakang, isu lain pula ni, isu salat terawih. Orang kat belakang yang nak tegur imam, tak hafal Quran. Dia ingatkan ayat dia macam ni, sekali dia pergi baca ayat lain, makin pening, makin blur imam tersebut. Sebab itu Rasulullah SAW suruh ulin nuha, yang orang-orang yang berakal, solat belakangnya. Suruh pergi diri kat saf depan, jangan pergi belakang-belakang kan, stay kat belakang, pergi depan-depan. Kenapa? Sebab boleh bantu imam. Hatta kadang-kadang imam buang angin ke ataupun sakit atau sebagainya, betul tak? Ha, orang kat belakang tu lah, betul-betul saf belakang imam tu, itulah yang kan dapat menggantikan imam. Ada? Nah, dan ada masalah lain. Sekarang orang apa ni, imam baca ayat panjang-panjang dalam Al-Quran, dia pun ambil mushaf solat, dia buka, imam tersilap, biasalah. Ha, cepat-cepat dia nak betulkan, padahal imam tu kadang-kadang belit sikit dia punya lidah. Dia tahu dia nak ulang daripada, nanti dia ulang balik. Kita tak tahu, sebab cepat kita apa ni nak tegur, akhirnya buat apa ni, gabra, nafas tercungap-cungap. Jadi tak disyariatkan demikian. Jadi juga kena ada ilmu macam mana nak tegur, nak tegur imam. Kena kasih can dulu, kasih peluang dulu pada imam. Mungkin dia ingat ayat dia, jadi dia ingat, dia ulang dua kali, tiga kali. Baca kalau dia ulang-ulang, dia dapat. Lainkan dah macam dah tak boleh juga, baru kita tegur. Baca sikit aja ayat depan dia, kalau dia boleh dapat, teruskan. Kalau tak boleh, baru kita baca ayat semua. Jangan terus kita pula jadi imam, kita baca semua sampai habis. Dan kalau dah teruk sangat, banyak sangat salah, itu imam nak kena apa? Kena sack lah. Ataupun direhatkan, letak kat bench, kena tukar imam lain, sebab dia tak buat kerja dia. Betul tak ni? Ke tak boleh? Mentang-mentang jemputan daripada jauh dan sebagainya, habis dia tak buat kerja dia. Tugas dia apa? Tugas dia hafal Quran dan prepare. Jadi waktu maghrib, orang buka, orang boleh makan banyak-banyak ke apa-apa, boleh bubal-bubal apa semua, imam tak boleh tau. Imam lepas buka je sikit, terus dah start buka, dia buka. Itu lastnya apa? Last punya revision. Dan kejap lagi azan, komat, terus dia nak kena jadi imam. Melainkan dia memang terror lah. Apalah memang hebat, tu hari-hari dia baca, hari-hari memang dia kiamulah, tu cerita lain. Betul ke tidak? Itu kerja dia. Dan orang pun jangan kacau dia, jangan masuk bilik dia sibuk nak tanya tu, nak tanya ni. Ustaz, baca best lah ustaz. Ustaz gini, macam-macam dia punya cerita. Imam tu sebenarnya gua dah ada gabrah. Alamak. Okay, tu dia. Kita nak ikut sunnah, nak hidupkan sunnah, baca Quran banyak-banyak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dalam kita mengejar sesuatu, kita apa? Kita abaikan, kita tinggal sesuatu. Yang mungkin kita tinggalkan tu lebih penting. Banyak nak baca ayat panjang-panjang, lepas tu rukuk dia, sujud dia, tasyahud dia, apa semua. Tasyahud akhir wajib ke tak wajib? Full. Ini kami dun majid sampai habis tu full, wajib ke tak wajib? Okeylah. Kalau doa lepas tu tak wajib, tak apalah. Tapi sampai nak kami dun majid kan? Ha, tapi orang kadang shortcut macam tasyahud awal kuno ni. Tak tahu mazhab kita macam tu ke? Tak masuk saya mazhab Syafi'i yang itu ke? Tak tahu pula, mungkin dulu-dulu orang ajam yang itu. Kenapa kita kata gini? Mustahil dia habiskan sampai innaka amidun majid. Cepat betul. Jadi awak buat apa? Imam dah beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, awak pun beri salam ikut imam ataupun awak habiskan awak punya tasyahud? Habiskan. Kalau awak tak habiskan, tak sah. Tapi banyak spare, apanya spare, banyak question mark, imam ni baca sampai habis ke tidak? Lepas tu dia potong doa iftitah. Sedangkan doa iftitah tu sunat untuk setiap solat ke first solat saja? Tiap-tiap solat. Apa bezanya? Doa iftitah tu apa maknanya? Doa. Itu satu lagi tempat doa. Kalau doa dia dah khusyuk, dah best. Wajah tu wajah lazi fatara samawati wal ardh hanifum muslimah. Walaupun cepat tapi kalau dah khusyuk, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Lepas tu solat dia dah fatihah pun semua sedap je khusyuk. Ini dia kejar pasal nak habis pukul 10 mesti witir dan seumpama dan macam-macam lagi lah hal. Witirnya berapa je yang dia baca, tapi dia punya doa Masya Allah sampai setengah jam. Itu kat mana saya tak tahu lah, ada 15 minit lagi panjang daripada dia punya diri yang biasa. Jadi ini dah satu menyalahi sunnah yang kita disuruh kita tak buat. Ala kulli hal, kita baru sebut satu perkara tadi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikrarkan tabarruknya para sahabat kepada beliau. Dan itu adalah tabarruk dari sudut barang benda. Kemudian ada tabarruk daripada sudut apa? Benda-benda yang selain daripada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga telah disebutkan sikit daripadanya, makanan kan ada? Kurma dan sebagainya, itu akan diulang lagi. Dan selepas itu disebutkan tentang ucapan. Ucapan yang disyariatkan kita bertabarruk dengannya, yang antaranya adalah zikrullah ta'ala dan duduk dalam majlis zikir. Kan ada malaikat, ada malaikat Allah SWT apa ni, utuskan ke atas muka bumi ni untuk cari majlis tu zikri. Bila dah jumpa, mereka kata mari sini. Lepas tu apa ni, mereka naik ke langit dan Allah SWT bertanya kepada mereka apa mereka buat dan sebagainya, kenapa mereka buat. Mereka apa ni, nak syurga, apakah mereka tak melihat syurga belum, bagaimana kalau mereka melihat syurga kan ada, mereka dah lihat lagi lah mereka apa ni, lagi semangat lagi, lagi banyak fikirnya, lagi khusyuk. Kemudian apa yang mereka takut, minta perlindungan, mereka minta perlindungan daripada neraka, dah nampak neraka belum, kalau bagaimana mereka kalau dah nampak neraka, lebih takut lagi dan seterusnya. Lepas tu Allah SWT apa ni kata, mereka semua telah diampunkan, ghafartu lakum. Lepas tu seorang malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang ni bukan daripada grup ni, dia cuma datang ada keperluan saja, tak tagih hutang ke atau datang penat nak duduk sekejap kat majlis zikir tu, maka itu pun diampunkan juga ke, nak ditulis diampunkan juga. Maka Allah SWT kata apa, humul ladina humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, humul julasa la yashqabihim jalisuhum, maknanya mereka lah kawan teman duduk yang mana tak seorang pun yang duduk bersama mereka yang akan rugi. Jadi walaupun bukan niat dia itu, dia tetap bersama-sama mereka. Cuma kita ingat lagi kan, tafsiran terhadap majlis zikir tu bukan khusus ataupun apalagi kepada zikir-zikir dengan lidah dengan cara-cara yang tertentu saja. Tetapi ia adalah umum untuk semua zikir, dan termasuk sebesar-besar majlis zikir adalah menuntut ilmu. Majlis ilmu adalah sebesar-besar zikrullah ta'ala. Dan kemudian doa-doa lain seperti ataupun baca Al-Quran dan jugalah ucapan yang boleh kita ambil berkah dengannya, khususnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran la tastati'uha al-butalah. Orang tukang sihir tak dapat mengalahkan dua surah ini. Jadi dia ada barakah. Dan juga terdapat doa-doa yang mempunyai barakah untuk menyembuhkan penyakit. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'un syifa'an la yughadiru saqama. Jadi ini semua adalah zikir-zikir yang mempunyai yang punya barakah. Kemudian dalam surat amalan kita telah baca sebahagian daripadanya, iaitu berjuang di jalan Allah sehingga mati syahid, dia akan mendapat 6 perkara. Jadi itu juga satu amalan yang penuh barakah. Jadi kita sampai ke muka surat 235 ataupun 236 yang tentang makan jilat-jilat jari tu dah makan daripada hujung dulang juga telah kita baca, sebab barakah turun di atasnya. Jadi ini semua adalah perkara yang menyai barakah. Dan mentakar makanan juga telah kita sebutkan, nescaya Allah akan memberkahi kamu. Jadi bab yang berikutnya ke surat 236, tabarruk terhadap tempat yang disyariatkan. Terhadap tempat, boleh tak bertabarruk dengan tempat? Jawabnya ada. Ada yang disyariatkan, maknanya ada juga yang tidak disyariatkan. Jadi berkata pengarang kitab, memang ada beberapa tempat tertentu di atas muka bumi ini yang oleh Allah diciptakan mengandung barakah yang agung. Barang siapa berupaya mencari barakah di tempat-tempat tersebut, maka dia akan mendapatkannya dengan izin Allah Ta'ala, dan dengan syarat harus benar-benar ikhlas dan tetap mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ambil berkah daripada tempat tersebut, tapi ada dua syarat. Syarat pertama, ikhlas, sama juga untuk semua amalan. Sebab ambil barakah ini adalah ibadah. Dan yang kedua adalah ittiba', mengikut sunnah ketika mengambil barakah tersebut. Ini yang selalu dilupai oleh kebanyakan orang. Jadi antara tempat tersebut adalah masjid. Hal itu berdasarkan pada apa yang dinyatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa sesungguhnya beliau pernah bersabda, negeri yang paling disukai oleh Allah ialah masjid-masjidnya, dan negeri yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasarnya. Maksud negeri dekat sini adalah tempat dalam satu negeri. Dia jelas dalam hadis yang sahih ini, dalam sahih Muslim, bahawa dalam satu kawasan itu tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT masjid. Jadi apa maknanya Allah suka masjid? Maksudnya Allah suka awak jauhkan diri daripada masjid, atau Allah suka awak dekatkan diri pada masjid, masuk dalam masjid, duduk dalam masjid lama-lama? Ha, itu maksud dia. Sebab ia adalah tempat yang disukai oleh Allah SWT. Semua apa yang dibuat kat dalam masjid tu, tu akan datang. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah pasar-pasar. Masih ada pasar lagi tak kat Singapura? Yang tak ada cuma pasar. Yang tak ada cuma apa? Pasar-pasar je lah. Pun ada juga sikit-sikit, masih ada lagi. Cuma sekarang dia tak pasar sangat. Tak sampai wet, dah tak wet market sangat. Dah digantikan dengan pasar-pasar kering, pasar aircon. Tapi dia tetap pasar, shopping center dan sebagainya. Ialah tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab dia berlawan dengan tempat yang paling disukai, iaitu masjid. Masjid tempat apa? Ibadat, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah, qiraatul Quran, tempat solat, tempat menyampaikan ilmu dan dakwah dan sebagainya. Adapun pasar tempat apa? Tempat lalai, tempat jual beli. Orang jual beli nak apa? Nak untung, nak dapat hajatnya dan sebagainya. Cepat-cepat nak pergi pasar, nak pergi tu apa semuanya, nak apa? Ha, nak balik, nak masak apa semuanya. Ya, sibuk. Biasanya ini bukan tempat orang ingat Allah SWT. Yang orang sebut orang pekik apa semuanya, apa? Murah-murah-murah ataupun dan sebagainya, lelong dan sel dan seterusnya. Lagi-lagi kalau Ramadan. Betul kan? Ha. Baik. Dan di situ juga tempatnya orang apa ni? Ha, mungkin tipu, menipu. Orang keluarkan kata-kata sesat, tempat orang bergaduh dan sebagainya. Jadi ini bukan tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi apakah haram pergi pasar? Tentu sekali tidak. Jadi jika ada keperluan, kita pergi. memang kerja kita kat tempat pasar macam mana, dan barang kita nak beli memang ada di pasar, baik, kita boleh beli. Baik, walau bagaimanapun, ini dalil bahawa tempat-tempat di atas muka bumi ini tidak sama di sisi Allah SWT. Jadi ada tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu yang nak dibawa kat sini. Baik, sekarang tentang bab tabarruk. Mencari berkah terhadap masjid bukan dengan cara mengusap-usap pasirnya, tanah, dinding-dindingnya dan sebagainya. Sesungguhnya tabarruk itu yang seperti itu adalah satu, sesungguhnya tabarruk itu adalah satu ibadah. Apabila hal itu dilakukan di masjid, ialah dengan cara melakukan iktikaf di dalamnya, menunggu dilaksanakannya solat secara berjamaah. Kita hadir awal, menghadiri majlis-majlis zikir dan sebagainya, yang termasuk amalan-amalan yang disyariatkan. Jadi itu cara mengambil berkah daripada masjid. Adapun amalan-amalan yang tidak disyariatkan, maka tidak ada berkahnya sama sekali di dalam. Amalan-amalan yang tidak disyariatkan, kita pun dah tahu kan, sekarang kitanya bukan kata sapu-sapu masjid, orang pun tak buat lagi, mengusap-ngusap tiangnya dan sebagainya, mimbarnya ke apa. Tapi orang masuk masjid untuk tengok lain benda, itu dah tentu tak ada berkahnya, pasal tidak disyariatkan. Jadi bahkan itu termasuk perbuatan bid'ah. Yang mana bid'ah? Perkataan ini banyak orang tak suka dengar, tapi memang ia satu perkataan dari Nabi SAW sebut kan. Jadi kita terpaksalah gunakan perkataan ini, nak pakai perkataan apa lagi. Dan makna bid'ah daripada sudut bahasa sesuatu yang yang baru, secara spesifiknya yang baru, yang diada-adakan. Jadi lain sikit kan, baru yang diada-adakan. Jadi kita ni semua bid'ah asal, kita ni semua bid'ah. Sebab kita dulu tak ada, sekarang kita ada. Betul lah. Dan yang mengadakan kita al-badi' badi'us samawati wal ard. Baik, hatta Rasulullah SAW pun bid'ah. Betul tak? Rasulullah SAW bid'ah, bukan sunnah. Saya tak cakap dia bukan sunnah, saya kata dia bid'ah. Allah sendiri kata qul ma kuntu bid'am minar rusuli, katakanlah aku bukan bid'ah daripada rasul. Maksudnya bukan bid'ah, dia baru, tapi yang dia bawa tu lama, bukan baru. Dia baru, rasul yang baru, sebelum ni tak ada rasul-rasul lain. Tapi kuntum ma kuntu bid'am minar rusul, aku bukan bid'ah daripada rasul, yang dia perkara yang aku bawa, dan aku rasul seperti rasul-rasul sebelum itu. Kalau rasul-rasul itu kamu boleh terima, kamu akur, sepatutnya kamu terima juga aku, sebab aku juga Rasulullah SAW. Baik. Nah, yang terpanjat. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tak tahu apa yang akan diperlakukan ke atasku dan juga ke atas kamu. Kata Nabi SAW pun tak tahu yang gaib. Kalau lah nak azab aku boleh, dan kalau nak azab kamu pun boleh, tapi aku tak tahu apa ni. Jadi aku hanya rasul, bukan malaikat, tu maksud dia. Jadi itu tidak sesuatu yang diada-adakan yang bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat. Kita kena syaratkan di dalam ibadat, bukan dalam perkara dunia ataupun jalan kepada ibadat, wasail kepada ibadat. Kita tak namakan, tak istilahkan dia sebagai bid'ah yang menyesatkan. Jadi ini ibadat tau, mikrofon ni ibadat ke bukan ni? Tapi dia bukan matlamatnya, dia adalah jalan kepada ibadah lain, iaitu kepada menuntut ilmu, untuk melaungkan azan, untuk baca Quran biar orang lain dengar, ya ke tidak? Dan juga perkara-perkara lain, whiteboard dan sebagainya, ini semua sebenarnya dalam ibadat. Tapi dia daripada sudut mana kat dalam ibadat tu? Matlamat utam yang terakhir, ataupun dia hanya jalan kepada ibadat tersebut? Jalan kepada ibadat tersebut. Jadi ia boleh, bagaimana jalan kita ke masjid dengan macam-macam cara, itu semua wasail. Apa pun orang nak naik, naik. Tolak nak jalan kaki, naik kereta, naik motor, basikal. Sekarang ada apa? Skateboard. Apa ya boleh? Buat tak boleh nak skateboard pergi masjid? Boleh. Skuter. Skuter yang itu boleh, apa je. Jangan sampai jatuh sudahlah. Anggap orang. Sebab dia bukan matlamat dalam ibadat. Tapi ibadat tu sendiri tak boleh diubah. Ibadat tu sendiri tak boleh diubah. Kalau khutbah macam gitu, macam gitulah awak buat. Khutbah kena diri, kena diri. Ada dua khutbah, dua khutbah. Jangan dua khutbah tu awak jadikan satu. Sekarang mereka buat dua khutbah tapi macam satu. Dia punya cakap-cakap dia, dia punya sermon dia, dia punya message semua dalam khutbah pertama. Yang second dia dah tak khutbah tau. Second dia dah apa? Doa. Allah maafilil mu'minin al-mu'minin al-muslimin. Eh macam lah. Itu khutbah ke doa yang kedua tu? Itu yang mereka kena periksa balik. Jadi konon-kononnya nak ringankan atas atas jemaah kesian, panas-panas terik. Betul lah, penat, apa balik lagi nak kena, nak balik office dan seterusnya. Yang ini diorang potong macam nak apa. Baik. Tapi sekarang ni iklan punya banyak. 15 minit sebelum azan, iklan. Kalau khutbah pun lemau, ini lagi lemau. Lepas tu mengganggu orang nak solat, mengganggu orang nak baca Quran dan sebagainya. Yang ada pula, ada khutbah yang ketiga. Yang ni yang mereka tambah sebelum khutbah betul. Ada tambah selepas tu lagi. Macam-macam hal. Tapi yang bila betulnya khutbah, mereka pendek-pendek kan. Bacaan yang dalam solat tu, yang sepatutnya dibaca surah Jum'ah, Munafiqun, ataupun kalau tak pun, kita baca Sabihis tu, Al-A'la dan Al-Ghashiyah, pun dah tak baca juga. Baca surah-surah tinggi. Yang utama tidak diutamakan. Baik, balik kepada bab cerita keluar. Jadi itu adalah termasuk perbuatan bidah. Betul ke tidak mengusap-ngusap tiang, mimbar dan sebagainya. Jadi tidak disyariatkan. Sebab Nabi SAW tak ajar macam gitu. Tak buat pun, dan sahabat-sahabat tak buat. Jadi jelas ada satu perkara yang baru diada-adakan. Kemudian di antara masjid-masjid pula, tadi umum masjid semuanya ada barakah. Di antara masjid-masjid yang memiliki kelebihan dan nilai tambah berkah ialah Masjidul Haram. Ini yang paling utama. Kemudian Masjid Nabawiyah di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin dan Masjid Quba di Quba di Madinah. Ini adalah masjid-masjid yang mempunyai kelebihan. Dan macam mana kita tahu ada kelebihan? Pakai akal? Tidak. Pakai dalil. Jadi berdasarkan sabda Nabi SAW, seperti yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, iaitu solat sekali di dalam masjidku ini lebih baik ketimbang 1,000 kali solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Hadis yang ada pada Imam Ahmad ada tambahan, dan solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100 kali solat di sini. Jadi kalau 1,000 kali 100, 100,000 kali solat berbanding dengan tempat-tempat lain. Nah, jadi ini tidak lain melainkan menunjukkan kelebihan Masjidil Haram. Baik, apakah had Masjidil Haram? Jadi Masjidil Haram yang kita tahu adalah masjid yang ada Kaabah. Tapi kat mana yang kita solat dapat 100,000 kali solat? Zahir nasnya Masjidil Haram ni adalah yang keliling masjid tu lah. Yang ini yang dalam masjid, yang dikelilingi dengan temboknya apa semuanya. Tapi kita tahu kalau kita pergi Masjidil Haram sekarang, orang sembahyang sampai dekat apa? Dekat luar pintu masjid. Adakah itu termasuk juga? Dan satu perkara yang kita nak ni ingat, Safa dan Marwah ni bukan termasuk Masjidil Haram. Dia dekat luar masjid. Dia dekat luar masjid. Sebab tu orang yang ada haid, maka dia boleh sa'i. Boleh ke tak boleh sa'i? Boleh sa'i antara Safa dan Marwah. Sebab dia bukan masuk masjid. Berbeza untuk tawaf tidak dibenarkan. Nabi SAW larang Aisyah yang haid ketika itu daripada tawaf. Lain semua boleh buat, jangan tawaf bil bait. Jadi ini asalnya. Walau bagaimanapun terdapat ayat Al-Quran yang seolah-olah mengumumkan Masjidil Haram ni tanah haram secara umum. Ayat dia pun kita tahu, Subhanallazi asra fi 'abdihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik. Peristiwa Isra Mi'raj yang tengah hot sekarang ini, iaitu berjalan malam daripada Masjidil Haram. Awak tahu tak daripada mana exactly Nabi SAW dijalankan sampai ke Baitul Maqdis? Adakah daripada masjid, daripada Kaabah? Kalau kita lihat hadis, rupa-rupanya tidak. Nabi SAW dijalankan daripada rumahnya. Dan rumah Nabi SAW sampai sekarang pun bukan termasuk daripada masjid. Jadi daripada sini, ulama' yang mentahqiqkan masalah ni mengatakan rupa-rupanya Masjidil Haram ni umum, yakni pahala, yakni yang dinamakan Masjidil Haram tu umum, tanah haram. Dan dalil kedua bagi mereka adalah dalam manasik haji, Nabi SAW kan wukuf di Arafah. Itulah hari Arafah, wukuf di Arafah tu wajib. Dan mula wukufnya bila? Masuk Zuhur. Itulah. Jadi bila Zuhur, Nabi SAW ada kat edge, dekat hujung daripada apa ni, tanah halal Arafah. Jadi Arafah tu tanah apa? Tanah halal. Kat dalam dia tu yang ada yang namakan tanah haram. Jadi Nabi SAW kata orang tu parking lah dekat tanah haram. Bila masuk Zuhur, Nabi SAW akan apa? Akan apa? Solat. Solat Zuhur dan Asar, jamak takdim. Tahu kat mana solatnya? Sebelum masuk Arafah, at the edge. Dan sekarang tempat dia ada line kat dalam masjid apa? Masjid Namirah. Ada line warna hijau kat situ. Diorang dah buat masjid kat situ. Jadi ada line warna hijau, kat situ Nabi SAW salat yang dalam line tu. Dan itu masih tanah apa? Tanah haram. Lepas salat baru Nabi SAW pindah ke dalam. Dan Nabi SAW pergi ke bukit itulah. Jabal apa tu? Jabar, ha? Jabar Rahmah. Tu dia. Jadi ulama telah mengkaji apa sebab Nabi SAW tak solat dalam Arafah tapi dekat apa ni? Dekat tanah haram lagi. Dah habis solat baru masuk. Maka mereka mengatakan sebabnya adalah nak cari kelebihan solat di tanah haram. Maknanya ada kelebihan kat situ. Kalau tak ada kelebihan, Nabi SAW tak solat kat situ. So ini antara dalil bahawa Masjidil Haram, yang ni pahala 100,000 solat umum di mana-mana masjid pun di dalam apa? Masjid dalam tanah haram. Walau bagaimanapun, dalam masjid dah tentu lebih afdal lagi. Boleh? Ini khusus untuk Masjidil Haram. Itu dalil-dalilnya. Mungkin ada yang tak setuju, tak mengapa. Kita dengar masyayikh kita yang apa ni berfatwa demikian. Walau bagaimanapun, itu khusus untuk Masjidil Haram. Masjid Nabi tak ada. Kat hotel itu semua tak ada, tak dapat 1,000. Kat masjid-masjid lain, masjid Kiblaten, masjid apa semuanya, itu semua tak dapat. Panjang pula cerita pasal Masjidil Haram. Masjid Nabi pula, kita dah tahu Masjid Nabi mula-mula kecil saja. Iaitu antara Masjid Nabi SAW, kalau kita lihat sikit saja dari rumah Rasulullah SAW ke sana, kira tak lebih besar pun macam masjid, macam kita punya auditorium, mungkin lebih besar sikit saja. Tapi sekarang masjid dia boleh muat saya rasa berpuluh-puluh masjid Singapura. Kalau campur dengan atas lagi, tingkat atas lagi, Masya Allah, besar. Semua itu dikirakan sebagai Masjid Nabi yang mempunyai apa ni, keberkahan tadi, 1,000 kali solat. Sebab Nabi SAW sabda ataupun daripada Umar bin Khattab, kalau masjid ini di-extendkan sampai ke Sana'a, sampai ke Yaman pun, ia tetap adalah masjid Nabi. Ia tetap dalam, tetap masjid Nabi. Baik. Jadi yang penting masih apa ni kat dalam apa ni, dalam kawasan masjid yang telah ditambahkan. Dan hukumnya sama, sama ada di level ground level sama dengan imam, ataupun di mana kita solat di saf atas ataupun di saf bawah, semuanya sama daripada sudut apa ni, dilipat kali gandakan pahala solat tersebut. Tetapi yang lebih utama adalah saf yang paling dekat dengan imam, dah tentu punya. Jadi kita kena faham bab-bab ni. Okay, jadi kita ada Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Quba selain daripada Masjid Al-Haram. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berpergian kecuali ketiga buah masjid. Masjidku ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidi wa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi lafaz hadis ni la tushaddu, yani tidak di siap-siapkan perjalanan yang jauh. Jadi ini penafian, dan penafian ini bermakna haram. Kita ada dalam usul fiqh, ada yang disebutkan penafian tidak, tidak, tidak, tapi maknanya apa? Jangan, jangan, jangan. Nah, ini antara. Tapi kita dah sebutkan di sini ke belum? Jadi semua ulama faham bahawa tidak di sini maknanya jangan kamu siap-siapkan safar. Kalau siap-siapkan dah tak boleh, pergi lagi lah tak? Tak boleh. Walaupun ke masjid apa? Sultan. Walaupun ke masjid Turki, masjid apa, biru, black, blue black, apa masjid pun boleh. Jangan. Jangan, tak boleh. Kecuali tiga buah masjid. Oh, faham tak ni? Bukan orang Arab pun faham. Betul lah. Saya cakap dalam bahasa Melayu. Orang Arab patut lagi faham. Melainkan tiga, melainkan tiga, melainkan tiga, maknanya lain tak boleh. Jadi kalau kita nak naik tiket kapal terbang, nak dah book kapal terbang, nak pergi Masjid Haram, boleh tak boleh? Boleh. Masjid Nabi? Boleh. Masjid apa lagi boleh? Masjid Al-Aqsa boleh. Masjid lain tak boleh. Ketika itu tak ada masjid lain ke zaman Nabi? Tak ada masjid lain. Ada banyak masjid lagi kat Madinah. Kubah ada pun tak boleh juga. Kalau masjid tak boleh, pergi tempat maksiat lagi lah tak boleh. Okay. Tapi yang dimaksudkan dekat sini bukan pasal tempat biasa. Itu bukan melarang awak pergi jalan-jalan, pergi negeri orang. Maksud dekat sini apa, kalau awak faham, jangan siap-siapkan perjalanan jauh melainkan untuk ketiga buah masjid. Ni kan masjid, masjid ni tempat apa? Ibadat. Maknanya dekat sini jangan susah payah pergi safar kerana nak ibadat melainkan ketiga tempat ini. Yang itu maksud. Kerana nak solat pun tak boleh juga. Khusus untuk benda. Boleh. Kalau pergi masjid dah tak boleh, pergi kubur pun tak boleh. Walaupun ziarah kubur tu satu ibadat. Kalau ada orang meninggal dekat Melaka, Pulau Pinang, saudara awak, boleh tak pergi ziarah sana? Hadis kata jangan siap-siapkan safar sedangkan ketiga bah masjid. So boleh tak boleh? Boleh, kenapa boleh? Baik, senang cakap gini. Kalau tu bukan pasal meninggal dunia, pasal apa semuanya. Ada kawan awak tinggal dekat jauh lah Pulau Pinang, Thailand, mana-mana Indonesia. Awak nak pergi ziarah dia villa, boleh tak boleh? Semua orang kata boleh. Kalau awak nak pergi nak nuntut ilmu, awak dekat Iraq, awak nak pergi mana? Nak pergi Madinah, boleh tak boleh? Ataupun pergi Mesir, jawabnya boleh. Jadi di sini sebenarnya kerana kita pergi kat situ bukan pasal tempatnya, bukan pasal Pulau Pinangnya tu tadi, cerita tadi. Pasal apa? Pasal orang kawan kita tu ziarah, sakit ke baru meninggal, dianya. Boleh? Ah, tu bezanya. Jadi tidak ada apa etikat pada tempat tersebut. Jadi itu kena, kita kena faham sikit tentang masalah ni. Kalau ada sempat kita boleh syarahkan lebih panjang daripada ini. Kemudian tentang Masjid Quba, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan solat di sana satu kali, maka baginya seperti mendapat pahalanya umrah. Besar pahala. Pada solatnya satu kali je, minimum 2 rakaat. Okay. Maka dia akan dapat pahala umrah. Kalau dia solat 2 kali, 2 umrah. Ya, yeah, itu. Dia solat sunat, lepas tu dia solat apa, banyaklah umrah dapat. Tidak, satu kali pergi dapat satu kali umrah. Kalau dia nak lagi satu, dia kena balik rumah dia dulu, dah tu datang balik, itu maksud dia. Tapi adakah dia sunat banyak-banyak kali balik rumah pergi Kubah? Boleh pergi Kubah? Tak ada. Nabi SAW pun tak buat macam itu. Nabi SAW buat pun ini limit seminggu sekali. Kadang-kadang naik kenderaan, kadang-kadang jalan kaki. Di sini dalam Musnad Ahmad, dalam Mustadrak, dalam Nasa'i, Ibn Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah. Di sini memang hasan. Apa kelebihan Masjid Quba? Masjid Quba adalah masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Ini Islam dengan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dah lamalah dibina. Tapi dalam sejarah apa ni sirah, dia adalah masjid yang pertama. Sebab Quba ini adalah tempat yang mula-mula kalau orang jumpa bila dia masuk Madinah. Jadi kalau orang tanah bernama Mekah, dia akan jumpa Quba dulu. Dan di Quba ada satu perkampungan Bani Auf, dan di situ Nabi SAW duduk beberapa hari dan diasaskan apa ni pembinaan Masjid Quba. Lepas tu baru Nabi SAW sampai ke apa ni Madinah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansar, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan selepas itu baru dipindahkan masjid yang lagi satu yang namakan Masjid Nabi. Jadi masjid yang lebih utama macam mana pun lah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi antara tempat-tempat yang diberkahi lagi ialah Makkah, Madinah dan Syam. Ini umum, bukan masjidnya saja, umum tempatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Makkah, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang baik dan bumi Allah yang disukainya. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan keluar. Siapa yang keluarkan Rasulullah SAW? Kaumnya. Kaumnya menghalau dia keluar. Kalau dia tak keluar, Nabi SAW akan dibunuh. Ra'id yamkuru bika alladhina kabaru lihbitu kau yaktulu kau yukhrijuk. Ingatlah apabila orang-orang kafir itu buat rencana sama ada untuk menahan kau di sini, yakni untuk menawan kau ataupun untuk membunuh kau ataupun untuk mengeluarkan kau. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka buat tipu daya dan Allah buat tipu daya, dan Allah sebaik-baik yang merencanakan tipu daya, yang membalas tipu daya mereka. Jadi mereka ada tiga option, nak jail dengan Nabi SAW, kedua bunuh aja, yang ketiga halau dia keluar. Tapi yang mana satu mereka pilih? Mereka pilih membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tawan pun nanti orang tolong. Jelas, kalau keluar kan nanti kat luar dia buat grup. Jadi buat paling selamat kali apa? Bunuh. Tapi bunuh nanti keluarga Nabi SAW, Abdul Muttalib akan balas. Okey, jadi macam mana? Setiap kabilah ni, ada 10 kabilah ni, kita wakilkan satu pemuda untuk bunuh Nabi SAW at the same time. Jadi semuanya membunuh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mati disebabkan 10-10 orang. Kalau dia nak perang dengan satu kabilah boleh, kalau 10 ni tak mampulah kabilah apa ni Abdul Muttalib nak perang. Jadi terpaksa mesti diterima pampasan. Kita bayar, kita dah siap pampasan. Itulah dia orang punya plan. Dan dalam riwayat yang kasih plan ni siapa? Orang pakai jubah merah tu setan, syekh besar yang kasih idea ni. Jadi Rasulullah SAW pun lari. Macam mana Rasulullah SAW lari? Cerita panjang. Nabi SAW lari betul-betul ke? Nabi SAW letakkan Ali bin Abi Talib dalam rumah, Nabi SAW jalan aja macam tu. Orang tak nampak. Semua untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu. Okey, itu berkenaan dengan Mekah. Nabi SAW dikeluarkan dan dialah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Ibrahima harrama Makkata wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkah wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a Ibrahimu li ahli Makkah." Artinya sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan mendoakan penduduknya. Itulah ni dalam Quran ada, wa qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Supaya jadikan tempat ni tempat yang aman dan supaya mereka mendapat rezeki, dan dia berdoa untuk ahlinya ini dapatkan rezeki. Wa inni haramtul Madinah, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Madinah, dan sesungguhnya aku juga berdoa untuk kesejahteraan Makkah seperti halnya Ibrahim juga berdoa untuk kesejahteraan penduduk Makkah. Terjemahannya ada kurang kat situ. Aku doa untuk sa'nya, yakni untuk takarannya, dan juga mudnya. Ini adalah dua unit yang digunakan untuk menimbang makanan. Jadi maksudnya bukan timangannya, tapi adalah apa? Makanannya. Nabi SAW doa supaya diberkahi makanan di Madinah umum, bukannya kurma saja. Semua benda kat Madinah, yang penting dia original daripada Madinah lah, semuanya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana didoakan Ibrahim untuk orang Makkah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada antara dua hujung Madinah untuk dipotong dahannya dan dibunuh haiwan buruan. Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Seorang meninggalkan Madinah kerana alasan tidak menyukainya, maka Allah akan memberikan ganti orang lain yang lebih baik darinya. Dan setiap orang yang mau tinggal serta bekerja keras di Madinah, maka aku akan mensyafaatinya atau dia sebagai orang syahid pada hari kiamat kelak. Terjemahan bekerja keras ini nak kena betulkan. Setiap orang yang mau sabar terhadap syiddatiha. Dalam lafaz ini, siapa yang nak sabar terhadap kesusahan-kesusahan di Madinah, maka Allah SWT akan izinkan Nabi SAW jadi syafaat dan jadi syahid pada hari kiamat kelak. Nah, itu keistimewaan Al-Madinah, janji daripada Rasulullah SAW. Dan ni dalil bahawa Madinah ni nak tinggal ni bukannya senang. Panasnya lagi panas daripada Madinah, daripada Mekah. Sejuknya pun lebih sejuk. Ya tak? Nah, ala kulli hal, kalau dia buat demikian kerana Allah SWT, maknanya dia sabar kerana Allah SWT, bukan kerana terpaksa datang tempat lain nak pergi, maka dan itu insyaAllah dia akan dapat syafaat Rasulullah SAW sebab amalannya ikhlas. Tapi kalau dia duduk kat Madinah, dia sabar pun semuanya kerana nak dapat benda lain, kerana apa? Nak khidmat pada orang haji, nak buat bisnes dan sebagainya, itu dia dapat bisnes lah. Betul tak? Kalau dia duduk situ kerana nak tuntut ilmu, dia sabar dan sebagainya, dia akan dapat syafaat ya Rasulullah SAW. Jadi di Madinah, tanah haram, ada tanah haram yang spesifiknya daripada hujung ke hujungnya, dia ada tempatnya sebagaimana di Madinah. Yang kat situlah yang tak boleh kita cabut dahannya, yang kita tak boleh memburu binatang buruannya. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, pada lubang-lubang Madinah, yakni jalan-jalan Madinah, ada malaikat yang menjaganya. Penyakit ta'un dan dajjal tidak akan boleh memasukinya. Ini khabar dari Rasulullah SAW, as-sadiqul maslub, yang benar lagi dibenarkan. Jadi malaikat menjaga jalan-jalan ke Madinah. Ini bila di hari kiamat, iaitu apabila dajjal keluar di akhir zaman untuk menyesatkan manusia, dia masuk semua tempat, semua jalan kat atas muka bumi, Clementia Junior apa semua dia datang. Dia akan datang dalam masa 40 hari je, dan dia akan berjaya masuk semua tempat kecuali apa? Mekah dan Madinah. Dalam hadis ni Madinah. Kenapa? Bukan dia tak nak masuk, bukan dia tak jumpa dekat apa? GPS jumpa, tapi malaikat jaga, dia tak boleh masuk. Siapa dekat Madinah, selamat. Madinah dipelihara oleh Allah SWT daripada dajjal. Tak ada makna kecuali apa? Kecuali kelebihan kota Madinah dan Mekah. Maksud kat sini adalah tanah haram. Ada orang nak tinggal kat Madinah supaya selamat daripada dajjal, dapat protection. Tapi kalau lah takdir kan, awak hari tu hari nak kena keluar sekejap, betul tak? Hujan dajjal keluar, habis juga. Jadi yang sebaiknya apa dia? Nabi SAW tak suruh kita semua pergi Madinah. Tidak. Sahabat-sahabat dengar hadis ni, yang riwayatkan ni siapa? Sahabat-sahabat juga. Tapi sahabat-sahabat ke berusaha ke nak tinggal kat Madinah, nak mati kat Madinah? Tak juga. Banyak mereka meninggal kat luar negeri. Banyak dekat Syam, ada dekat Mesir, dan seumpama. Ya, tak? Dekat Yaman, Mu'adh bin Jabal masih lagi kat Yaman selepas wafatnya Rasulullah SAW. Terus dakwah pada orang-orang Yaman. Jadi itu memang sesuatu kelebihan yang ada. Kalau ada kat situ memang alhamdulillah. Tak ada kerja lain, memang itu awak ada beli rumah kat sana ke apa, memang okey lah. Hadis itu juga hadis sahih. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang bermaksud buruk kepada penduduk Madinah, maka Allah akan mencairkannya, menghancurkannya seperti garam yang lumat di dalam air. Itu juga dalam hadis yang sahih dalam Bukhari ataupun dalam Ustaz Ahmad, dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang nak buat jahat kat Madinah, Allah akan apa ni, hancurkan dia macam apa, garam lumat dalam air. Jadi dipelihara oleh Allah SWT. Dan beliau SAW juga bersabda, beruntung sekali bagi negeri Syam. Kami bertanya, dengan alasan apakah itu? Beliau menjawab, kerana malaikat Allah yang maha penyayang menghamparkan sayap-sayapnya di negeri itu. Yang ini pula untuk negeri Syam. Dan selain daripada hadis ini, kita ada umum Al-Quran, ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Ayat tadi yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami telah berkahi kelilingnya. Keliling Masjidil Aqsa, negeri Syam, bumi Anbiya. Dan dalam hadis, kerana malaikat Allah SWT menghamparkan sayap-sayapnya di negeri itu. Tapi tak bermakna ia lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Tapi apakah Masjidil Aqsa itu ataupun Palestin itu tanah haram? Kita katakan, kalau kita namakan dia tanah haram, maknanya apa? Haram kita buat sesuatu kat dalam tempat tu. Kalau tanah haram, maknanya kita tak boleh cabut tumbuh-tumbuhannya kecuali kerana darurat, dan kita tak boleh bunuh binatang buruannya, melainkan binatang-binatang yang memudaratkan, tikus dan sebagainya, betul tak? Ular ke apa, kalau jengkik. Jadi adakah hukum yang sama tu berlaku kepada Masjidil Aqsa ataupun ada tak tanah haram dekat Palestin? Jadi jawab kita, mesti ada dalil yang menunjukkan bahawa Masjidil Aqsa juga adalah tanah haram. Dan tidak ada dalil, walaupun kat internet, kat mana-mana orang kata apa ni, tanah haram, the holy apa entah dia kata, ada yang sebutkan haram, tanah haram. Tapi sebenarnya tidak. Ini menunjukkan bahawa setiap tempat yang diberkahi itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perlu kepada dalil. Kemudian termasuk barang siapa pula yang tinggal di Mekah atau di Madinah atau di Syam untuk mencari berkah-berkah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung di tempat-tempat tersebut, baik untuk menambah rezeki atau untuk menolak fitnah umpamanya, maka dia akan mendapatkan kebajikan yang banyak. Tapi kalau dia berbuat melanggar batas dan mengada-ada dalam mencari berkah dengan cara mengusap-usap batu dan pepohonan, atau dengan cara dia menaruh debunya ke dalam air untuk obat penyembuh dan lain sebagainya, maka dia telah berbuat dosa dan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Soalnya dia telah berani menempuh langkah tabarruk yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh generasi Islam yang pertama. Tambahan keterangan mengenai hal ini akan boleh kita ikuti dalam akhir pembahasan nanti. Jadi jelas dalil-dalil tentang kelebihan tempat-tempat ini dan cara tabarruknya kalau ada kat situ. Yang diberkat kalau ada duduk situ, tinggal situ, kerja di situ dan awak buat perkara-perkara yang disyariatkan, insyaAllah awak akan mendapat berkah. Demikian pula dengan tempat-tempat suci lainnya seperti Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang kita terangkan tadi, Arafah itu bukan tanah haram, tapi ia adalah tempat yang diberkahi sebab adalah tempat wukuf. Muzdalifah tempat wukuf, Mina juga adalah tempat wukuf, yang ini wukuf secara umum. Wukuf maknanya ramai-ramai berkumpul. Ini semua adalah al-jam'u, al-jam'u, al-jam'u, yang ini tempat perkumpulan. Jelas semua itu adalah tempat-tempat yang diberkahi kerana banyak sekali kebajikan yang diturunkan kepada manusia di tempat-tempat tersebut, seperti diampuninya dosa-dosa, pembebasan dari neraka dan perolehan pahala yang besar. Keberkahan kerana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdiam di tempat-tempat itu pada waktu-waktu yang disyariatkan. Beza halnya kalau seseorang pergi ke Arafah misalnya bukan pada hari Arafah untuk mencari berkah dengan berdiam atau wukuf di sana. Jadi buat satu apa ni, package pergi apa? Arafah. Bila? Bukan hari Arafah. Hari Ramadan contohnya. Buat apa? Nak semayang kat masjid kosong tu kat situ. Apa hukumnya? Tempat ada berkat, tempat bagus, tapi bukan pada waktunya. Nabi SAW tak pernah datang kecuali pada apa ni? Pada hari Arafah ataupun pada hari Manasik. Tabarruk terhadap waktu yang disyariatkan. Ini yang perkara yang berikutnya. Kita dah selesai tentang bab tempat, masuk kepada bab waktu. Ada tak waktu yang diberkahi? Kemudian dianjurkan kita ambil berkat daripada waktu tersebut. Pukul-pukul sekian-sekian ada berkat datang, boleh tak? Lepas tu kita ambil berkat daripada waktu tersebut. Jawabnya ada. Ada. Kalau ada dalil yang menunjukkan demikian, maka kita akan terima. Jadi memang ada beberapa waktu yang diberkahi yang oleh Allah secara khusus diberikan tambahan keutamaan dan berkah. Barang siapa yang mencari kebajikan padanya dengan melakukan ibadat yang disyariatkan, maka dia akan mendapat berkah-berkah yang agung dari Allah yang Maha Mengetahui. Dan waktu-waktu itu adalah seperti bulan Ramadan. Sebulan penuh ini adalah waktu barakah. Jadi bila masuk bulan Ramadan, nampak aja anak bulan Ramadan, ada mulalah waktu berkah. Malam kemuliaan Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dalam bulan Ramadan, bahkan malam yang paling afdal berbanding dengan malam-malam lain sepanjang tahun. Itulah apa kata Allah SWT, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Dan dia adalah malam yang diturunkan namanya Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, lebih baik daripada ibadat 1,000 bulan. Kemudian umumnya setiap malam sepertiga malam yang terakhir, dia ada waktu yang diberkahi. Sepertiga maknanya malam tu mula daripada maghrib tadi 7.18 sampai subuh 5.30 lebih tu awak divide by 3. Divide by 3. Okey, dalam by 3 yang sepertiga yang terakhir tu tu start daripada pukul berapa? Lebih kurang lah. Pukul 3 ke pukul 4, pukul mungkin pukul 2.30 ke dan seumpamanya. Yang itu tu adalah sepertiga terakhir dan itu adalah waktu yang diberkahi. Lebih afdal berbanding dengan waktu malam yang lain. Dan antara malam dan siang mana lagi afdal? Memang malam lagi afdal. Sebab tu kata ulama, kita ada dua witir sebenarnya dalam satu hari. Witir yang kita tahu bila? Last lah malam. Jadi kita buat witir 3 rakaat ke ataupun yang ganjil. Tapi yang siang pun ada witirnya. Witir ada dengan apa? Salat maghrib. Maghrib kan ujung siang. Jadi itu kata ulama adalah witir untuk siang. Itu daripada sudut istimbat lah halus, yang secara halus hikmah kenapa maghrib tu dia seorang je 3 rakaat. Tu dia. Tak pulang orang nak terima dalil. Tak ada dalil lah betul, tapi kira ada hikmah disebutkan oleh ulama. Saya teringat, saya kongsi. Kalau saya tak kongsi, saya pun lupa. Tu je. Kemudian kita ada hari Jumaat. Umumnya Jumaat afdal berbanding dengan hari-hari lain. Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari dalam seminggu. Yang terdapat dia sahih tentang hari Jumaat ini. Dan hari Isnin, hari Khamis, ada dalam hadis Nabi SAW kan datang riwayatnya. Dan bulan-bulan haram, Ashurul Hurum, ada 4 bulan dalam setahun dinamakan bulan-bulan haram. Asalnya adalah bulan-bulan yang diharamkan peperangan, tumpah darah di dalam. Kemudian ada khilaf apakah hukum diharamkan peperangan dalam bulan-bulan haram ini masih kekal sampai sekarang ataupun telah dimansuhkan. Kata Syekh Tamin masih lagi kekal haramnya berperang dalam bulan-bulan haram kecuali terpaksa. Dan bulan-bulan haram ini adalah dia 3 strip, iaitu continuous. Start daripada Zulqa'idah, lepas tu Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan continuously. Lepas tu dia jam satu bulan, bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab kan? Ini bulan haram. Jadi 4 bulan ni tak boleh apa? Tak boleh berperang dan dia diharamkan. Memang Allah SWT haramkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hilangan bulan-bulan inda iddata syuhuri inda Allah disi Allah adalah 12 syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, bermula daripada Allah ciptakan langit dan bumi, Allah dah tetapkan ada 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tu ada 4 bulan yang haram. Allah dah tetapkan dari dulu lagi. Ingatkan kelebihan bulan-bulan ni. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu aniaya diri kamu dalam bulan-bulan haram tersebut. Baik. Jadi jangan berperang dalam. Kemudian ada lagi, iaitu tanggal 10 Zulhijjah, juga adalah hari yang diberkahi, iaitu hari raya Idul Adha. Kemudian mengenai bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftarada Allahu alaikum siyamahu taftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Artinya telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan puasanya atas kamu. Dalam bulan itu pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memanfaatkan ataupun diharamkan daripada kebaikannya, maka dia benar-benar rugi. Hadis dalam Musnad Ahmad, kata Syalbani, yang bukan hadis yang baik dengan saksi-saksinya. Allah menjadikannya beberapa berkah dalam bulan Ramadan bagi orang yang mau melakukan kebajikan-kebajikan. Dia akan memperoleh keutamaan puasa, pengampunan dosa, penambahan rezeki, manfaat kesihatan, manfaat pendidikan dan pahala yang agung dari sisi Allah yang Maha memberkahi lagi Maha tinggi. Kesan dia kadang-kadang boleh tahan sampai setahun. Efek daripada apa ni, tarbiyah Ramadhaniyah. Banyak orang yang apa ni bertaubat dan diberikan taufik oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan, Syahrul Rahmah wal Ghufran. Baik, sungguh bulan Ramadan adalah waktu yang diberkahi. Adapun mengenai malam kemuliaan Lailatul Qadar, itu terjemahan daripada Qadar. Kalau Qadar kita tafsirkan sebagai yang Zulqadarin, yakni mempunyai takdir yang tinggi. Ada yang mengatakan Qadar adalah ketetapan, sebab dia juga adalah malam yang ditetapkan takdir-takdir untuk setahun itu. Baik, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, dalam bulan kemuliaan Al-Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1,000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan. Salam sampai bila? Sampai terbit fajar. Menunjukkan bila dah fajar, malam dah tak ada lagi. Malam tu selesai dengan terbit fajar. Jadi waktu dia pendek, semalam aja. Kali ini bukan sepertiga apa semua, sepanjang malamnya bermula daripada maghrib. Tentulah yang hujung-hujung tu lagi bagus, sepertiga yang terakhir lagi bagus. Tapi bila tu Lailatul Qadar, tanggal berapa Ramadan, itulah yang apa ni tersembunyi daripada ilmu kita. Asal dia Nabi SAW tahu, Nabi SAW nak kasih tahu pada umat, dah masuk masjid sekali tak jadi, terlupa sebab ternampak ada orang tengah bergaduh. Dan ada hikmahnya sebenarnya. Allah memang nak jadikan macam tu. Tapi Nabi SAW tunjukkan, isyaratkan kepada kita tentang waktu-waktu yang diharapkan ataupun dijangkakan malam Lailatul Qadar, iaitu pada 10 malam terakhir. Kemudian dalam malam-malam yang witir daripadanya, dia bermula daripada 21. Alakulihal, kita lihat ayat tadi ya. Malam itu turun malaikat-malaikat, tanazzalul malaikatu, malaikat turun pada malam tersebut. Jelas, bila malaikat turun, malaikat baik-baik kan, jadi menunjukkan kebaikannya waktu tersebut. Dan umum, bukan dekat mana ni, bukan dekat Masjidil Haram ke Masjid Nabi je, kat mana-mana awak berada, awak tengah solat, awak tengah ibadat, tengah doa, malaikat turun. Nah, dan antara banyak-banyak malaikat, malaikat Jibril. Persoalannya, kenapa di single out kan Jibril alaihissalam sedangkan dia termasuk malaikat? Kalau tak sebut boleh kan, tanazzalul malaikatu, tak payah nak sebut ar-ruh. Ar-ruh tu Jibril. Jadi kata ulama, dikhususkan Jibril disebutkan walaupun dia termasuk malaikat sebab kemuliaan keagungan Jibril alaihissalam. Dia adalah ketua malaikat-malaikat lain. Nak tahu kenapa dia jadi ketua, jadi chief? Sebab tugas dia. Apa tugas dia? Bawa ilmu. Itu kelebihan Jibril pasal dia bawa ilmu. Kelebihan manusia pasal dia bawa ilmu. Siapa yang bawa ilmu antara manusia? Rasul. Sebab tu dia sebaik-baik manusia. Dan selepas dia adalah para ulama. Jadi tidak lain melainkan menunjukkan kelebihan ilmu. Dan dalam surah yang lain, Allah Maha Suci juga berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, dalam bulan yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dengan ini batallah dakwaan orang atau sebahagian orang, oh, Al-Quran itu diturunkan dalam malam nisfu Syaban, 15 Syaban. Ini ayat Quran jelas. Baik. Kemudian mengingat keagungan berkah malam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mencari berkah tersebut padanya. Sabda beliau, carilah malam kemuliaan, ini Lailatul Qadar, pada hitungan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Itu telah disebutkan. Carilah, macam mana cari malam ni? Tak payah cari, dah ada tu malam tu datang. Tahu mana eh? Carilah dengan kita beramal dalam malam itu. Ya, ini kita memang bukan tak amal, tak buat amalan dalam setiap malam kita beramal, betul lah. Kita mesti at least solat maghrib dan solat isyak minimum. Tapi janganlah kita buat tu pada malam-malam macam ni. Cari maknanya kita ijtihad, kita sungguh-sungguh beribadah untuk cari kelebihannya. Mana tahu terkena pada malam Lailatul Qadar, maka pahala ibadah kita tu dilipat gandakan. Dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini lain, awak tengok. Kalau betul-betul ada, first sekali ada berkah pada waktu tersebut, hari tersebut, malam tu. Second, disuruh pula apa tu, ambil berkah daripada waktu tersebut. Disuruh ibadat yang khusus ataupun tambah ibadat. Kalau betul ada, mesti ada macam itu. Tapi orang tengok, tak apa-apa hari dah ni Isra' Mi'raj, buat itu, buat ini. Yang kemarin apalah, lepas tu nanti akan datang nisfu Syaban. Kenapa Nabi SAW tak suruh buat macam ini pada malam-malam lain? Sedangkan malam Jumaat, malam yang apa ni, juga diberkahi. Sebab hari Jumaat dan malamnya adalah hari yang terbaik. Tapi Nabi SAW kata apa? La takhussu lailatal Jumaat apa ni, habis salati wala nahari habis bisawm atau bisiyam. Bukhari dan Muslim. Jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan salat min bainil layali, di antara malam-malam. Lain malam awak tak solat, tapi bila time malam Jumaat, malam Jumaat tu bila start? Hari Khamis punya malam lah. Malam dia tu, mula ke maghrib. Jangan khususkan. Dan jangan khususkan siang Jumaat dengan puasa, padahal tu adalah hari yang diberkahi. Jadi mereka tak boleh kias dalam bab ni. Tapi kita jangan putus asa, jangan marah-marah. Kita terus ajarkan, sampaikan kepada umat kita, pada masyarakat kita. Mana tu, lama-lama insyaAllah diorang faham juga satu hari. Bawakan hadis-hadisnya, terangkan kata-kata ulama padanya. Kalau mereka tu ada iman yang jujur, baik sayang pada sunnah Rasulullah SAW, pasti semua orang beriman mesti cinta pada sunnah punya, mereka akan ikut. Jangan, kita kena ada satu-satu apa ni, sikap apa ni, rajak pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita give up, memang kita tak buat ni semua kerja. Ni ke tak boleh, kita je yang boleh dapat hidayah. Lain orang tak boleh dapat. Kita je yang boleh faham. Orang ni tak boleh faham ni orang. Mata pula macam tu. Sampai kan dengan apa cara juga. Tak mesti ustaz buat kerja ni. Sekarang ada banyak-banyak apa tu wasail untuk sampaikan maklumat, sampaikan dakwah. Awak tahu masalah kita tau, di sana ada suara-suara nampak macam pelan tapi kuat sebenarnya. Suara kita kuat sekarang aja pasal ada mikrofon, tapi suara tu kuat. Kalau awak tak buat majlis-majlis untuk malam-malam special ni, dengan zikir ke, dengan selawat ke, dengan munajat ke, dengan apalah lagi, okay, nanti orang akan buat apa? Orang tengok TV lah, orang disco lah, betul lah, orang boblok lah, casino lah dan sebagainya. Kan lagi baik kita ajak orang, walaupun mungkin diada-adakan, walaupun mungkin tak sunnah, walaupun kan lagi baik daripada orang buat itu, buat ini yang haram. Itulah suara dia. Suara siapa tu? Suara syaitan. Syaitan suka orang buat bid'ah. lagi suka syaitan pada orang yang buat bid'ah daripada orang yang apa ni buat maksiat besar. Lagi suka kalau dia boleh buat orang tu buat bid'ah. Pasal bila dah buat bid'ah, dia ingatkan betul. Jadi dia tak akan apa ni, dia susah nak tarik balik, nak kembali kepada yang benar. Beza dengan maksiat, orang buat maksiat tahu ni salah, tapi nafsu dia kuat. Mungkin satu hari dia dah fed up, dia pun tinggalkan maksiat tersebut, dia balik kepada Allah SWT. Memang ramai macam tu, tapi lalu bid'ah ni susah. Dan syaitan apa ni, dan ni pun lihat pada orang lah. Sebab ada orang dia punya nafsu memang kuat, jadi tak payah nak ajak dia buat bid'ah. Betul tak? Nafsu dia dah memang kuat. Kalau suruh solat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, zikir banyak-banyak, 1000 kali pun semua, garanti budak ni tak buat punya. Budak ni hiaskan je hati dia dengan syahwat, cukup lah, dia dah boleh sesat. Tapi di sana ada golongan yang apa ni, maksiat dia tak main. Betul tak? Dia dah hampir jadi. Jadi disesatkan dengan apa? Suruh buat ibadat lebih-lebih, dapatkan sesuatu daripada Allah SWT, tanpa boleh nampak alam malakut ke, boleh nampak itu jin, boleh nampak ni, boleh jadi wali, boleh doa mustajab, boleh ada karamah dan sebagainya, dan seterusnya lah. Itu dia. Lepas tu selalu pula dia apa ni, di brainwash dengan cerita-cerita wali. Tak ada cerita wali, dia pun cerita-cerita nak jadi wali mesti punya. Walaupun buat tak tulis kan, tapi dia punya tarbiah adalah sub, apa dia panggil, subconsciously dia nak kasihkan orang tu cerita-cerita jadi wali. Sebab tu boleh ibadat semua, yang lain apa yang lain ni orang tak buat, ni special, ni guru ni, dah mursyid, guru ni direct daripada apa ni, Khidir, direct daripada Jibril terus, dan apa-apa lagi lah. Ni special, ni special, ni special. Betul ke tak? Itu je. Jadi syaitan memang masuk dalam bab ni memang senang. Itu yang kita pula yang susah. Jadi kita punya suara mesti suara yang apa ni, cinta pada sunnah apa. Pasal itu memang asal pada setiap orang yang betul, yang beriman, mesti dia ada cinta pada sunnah Rasulullah SAW. Cuma mungkin apa ni, dia kekurang pendedahan, dan mungkin kita kena ulang-ulang selalu dan sebagainya. Baik, kita tak habis juga ni. Tak apa, kita sambung lagi, kita berhenti kat sini tentang malam Lailatul Qadar ni. Sekejap sikit saja, selepas ini sepatutnya bab tabarruk mamnu' yang dilarang. Yang ini tak ada dalam kitab, tapi saya ada jumpa kitab lain yang menerangkan tentang ini. Tak, saya janji nak apa tu, nak ringkaskan bab itu. Jadi kita komplitkan apa ni, tajuk tabarruk ini lah. Lepas kita sempurnakan ni, baru kita balik semula kepada kitab tauhid. Boleh ya? Ini mungkin lagi satu. Kalau cepat kita habis minggu depan, kita ambil lah bab tabarruk yang dilarang. Jadi kita dah tahu tabarruk yang dibenarkan dan tabarruk yang dilarang. Allahu'alam bersawab. Ada apa persoalan? Allahu'alam bersawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum.